Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada kaidah atau poin yang ke-51, annahum yad'una ila mada'a ilahi al-Qur'an. Sesungguhnya mereka ahlussunnah atau orang yang meniti jejak para sahabat Nabi, mereka mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Al-Quran, min makarimil akhlak, itu mendakwahkan akhlak mulia. Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil arfi wa'arid anil jahilin. Ambillah dan atau terimalah al-afwa, apa yang mudah dari tabiat orang lain. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh dan usil. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, renungkanlah kandungan ayat. Yang isi kandungan ayat adalah husnul mu'asarah ma'al khalqi, adalah interaksi yang baik dengan sesama, dan menunaikan hak Allah terkait dalam interaksi dengan orang lain, dan terbebas dari bahaya orang lain atau kejelekan orang lain. Falau akhadhan nasu kulluhum bihadil ayati lakafathum masyafathum. Seandainya semua manusia mengamalkan isi ayat ini, maka itu sudah mencukupi dan memuaskan, mencukupi untuk terwujudnya interaksi dan kehidupan bermasyarakat yang bagus. Kemudian beliau jelaskan makna ayat. Yang pertama, dalam ayat di atas ada tiga kalimat. Yang pertama adalah terimalah al-afwa. Fa'inal afwa, maka yang dimaksud dengan al-afwa dalam ayat ini adalah ma'ufiyah min akhlakihim wasamahat bihi toba'i'uhum. Apa yang mudah dari akhlak mereka dan apa yang mudah diwujudkan oleh tabiat orang lain. Wa wasi'ahum badluhu min amwalihim wa akhlaqihim. Dan mencukupi orang lain dan apa yang dan cukup bagi mereka badluhu, memberikan dari harta dan dari harta dan akhlak mereka. Fahada maminhum ilaihi, maka ini adalah yang berasal dari masyarakat, orang-orang di sekelilingnya kepadanya. Maka inilah yang dia dapatkan, sikap yang dia berikan terhadap apa yang diberikan oleh orang-orang sekelilingnya. Kemudian wa amma ma yakunu minhu ilaihim, adapun perbuatan dan perlakuan yang yakunu minhu, berasal dari dirinya, ilaihim, kepada orang lain, kepada orang di sekelilingnya. Fa amarahum bil ma'ruf, maka memerintahkan untuk melakukan kebajikan. Dan apa itu ma'ruf? Mata syadubi al-ukul wa ta'rifu husnahu, adalah berbagai hal yang akal sehat memberikan persaksian, memberikan dukungan. Wa ta'rifu husnahu, dan akal sehat mengenal dan mengakui kalau itu satu hal yang bagus. Dan itu adalah apa yang Allah perintahkan. Kemudian poin yang ketiga, wa amma ma yataqibihi adal jahilihin, adapun solusi atau kiat untuk terjaga dari gangguan orang-orang yang usil, maka Allah sampaikan kiatnya adalah al-i'rad anhu, berpaling dan tidak ambil pusing. Tidak undan wa taqul intiqam li nafsihi, dan tidak balas dendam jika itu gangguan tersebut terkait dengan kepentingan pribadinya, bukan masalah agama. Wal intisar laha, atau membela diri terhadap laha li nafsihi, jika itu adalah masalah-masalah pribadinya. Ini isi ayat ini. Beliau sampaikan ayat ini terdapat bimbingan Allah bagaimanakah mensikapi perlakuan orang lain. bagaimanakah bersikap terhadap perlakuan orang lain kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah sikap yang Allah perintahkan, yang Allah perintahkan pada kita berkaitan dengan bersikap kepada orang lain. Tadi menerima sikap orang lain, cara menerima sikap orang lain, kemudian adalah bagaimanakah kita bersikap terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah di masyarakat mesti ada orang-orang yang usil, pengganggu dan semacam itu. Gimana cara, kemudian yang ketiga adalah gimana cara untuk terjaga dari gangguan orang-orang tersebut. Maka poin yang pertama berkaitan dengan masalah bagaimana mensikapi perilaku orang lain kepada kita. Maka itu ada pada kalimat khudil afwa. Ambillah yang mudah. Ambillah yang mudah. Maka sikapilah dengan mudah perilaku orang lain. Sikapilah dengan mudah perilaku orang lain. Jangan kita tuntut orang lain agar melakukan hal-hal yang itu sulit bagi mereka. Jangan kita tuntut orang lain, namun kita pun berlapang dada, oh ya enggak apa-apa. Bersikap dengan berkaitan dengan perilaku-perilaku orang lain. Jangan kita tuntut orang lain untuk melakukan perilaku-perilaku yang itu sulit untuk mereka berikan. Maka kita terima masa mahat bihi toba'i'uhum. Apa yang mudah bagi tabiat-tabiat mereka, karakter-karakter mereka. Jangan kita paksakan mereka untuk melakukan sesuatu yang berat untuk tabiat mereka. Dia tabiatnya ngomongnya itu keras. Ya sudah diterima. Gitu. Jangan paksa dia untuk ngomong lirih. Saya enggak mau berkawan denganmu kecuali volume suaramu kamu kecilkan. Kalau enggak, jangan dekat-dekat dengan saya. Padahal tabiatnya itu ngomongnya keras. Itu yang samahat toba'i uhum. Itu yang dimungkinkan oleh tabiatnya. Suruh dikecilkan gak bisa. Itu yang udah paling kecil. Itu yang sudah yang udah mentok. Itu ya. Jangan persulit orang lain. Kita paksa orang lain, kita tuntut orang lain agar sesuai dengan mau kita. Kita maunya orang lain itu seperti mau kita. Kita maunya itu kawan tuh gini. Enggak. Namun, tidaklah kita berlapang dada dengan kekurangan-kekurangan orang lain, karakter-karakter orang lain. Ya, itulah memang karakternya, itulah sifatnya, itu dianggap mudah. Itulah yang mudah bagi tabiatnya. Jangan kita paksa dia untuk melakukan sesuatu yang itu sulit bagi dirinya, tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan tabiatnya. Dia itu memang sulit untuk senyum. Memang karakternya sulit senyum. Dia itu dianggap santai saja gitu. Itu jangan dianggap kemudian dia benci saya, dia tidak suka. Iya, itu memang orangnya itu memang sulit senyum gitu saja. Itulah tabiatnya, itulah yang mudah. Kalau kita paksa dia untuk rajin senyum sulit, dia akan menderita itu. Karena dia itu sulit senyum, memang itu tabiatnya. Itulah yang mudah bagi tabiatnya. Jangan kita tuntut dia untuk melakukan apa yang menjadi mau kita, ideal kita. Namun kita banyak-banyak memaklumi, oh ya memang karakternya kayak gitu. Memang seperti itulah karakternya. Orangnya dingin gitu. Namun dia orang baik. Cuma dingin saja. Apa-apa kemudian ekspresinya polos saja. Nah, kalau kita tidak tutup dia untuk kemudian berubah agar sesuai dengan kita, dan itu satu hal yang padahal itu satu perjuangan berat untuk dia bisa seperti itu. Nah, kita akan punya kawan, manakala mengamalkan hal ini, tidak menuntut orang sebagaimana apa yang kita inginkan, namun banyak memaklumi apa yang memang menjadi karakter orang lain, dan dia memang itulah yang mudah baginya. Dan tidak menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal yang itu sulit untuk dia wujudkan. Demikian juga wawasa'um badluhu min amwalihim wa akhlaqihim. Maka kita maklumi dan kita terima apa yang bisa mereka berikan terkait dengan akhlaknya. Ya, akhlak yang mereka bisa berikan itu seperti itu. Nah, kita terima. Kita terima pemberiannya berupa akhlak-akhlaknya, karakter-karakternya. Kalau kita sikap kita kepada orang lain, hendaknya kita menjadi orang yang ramah, orang yang orang yang komunikatif, orang yang, ini bersikap pada orang lain, orang yang tanggap terhadap lingkungan, ada orang yang tanggap dengan kondisi sekeliling, ini untuk bersikap pada orang lain. Adapun kiat berkaitan dengan masalah menyikapi sikap orang lain, perilaku orang lain, karakter orang lain, terimalah akhlak yang memang itulah yang memungkinkan untuk dia berikan. Demikian juga termasuk al-afwa di sini, wa wasa'u badluhu min amwalihim. Kita terima harta yang bisa mereka berikan. Ketika kita butuh bantuan orang lain, kemudian ada yang bantu, cuma membantu 10 ribu ya diterima. Enggak kemudian, saya maunya 100 ribu, kalau cuma 10 saya enggak mau. Dan paksa dia sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita. Ya dia bisanya 10 ribu ya diterima. Kemudian kita tuntut ada sebagaimana yang kita inginkan. Karena salah satu makna afwa itu adalah mazada min hajatin nas. Salah satu makna al-afwa sebagaimana di surat Al-Baqarah, di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, was'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apakah yang perlu diinfakkan, kulil afwa. Apa yang kemudian menjadi harta yang sisa, dan itulah yang biasanya orang bisa berikan. Dan orang berkorban sampai kemudian kepentingannya dikalahkan, itu manusia luar biasa. Jangan tuntut orang untuk seperti itu, seperti Ansor gitu ya. Jangan menuntut mereka untuk jadi orang-orang di sekeliling kita seperti Ansor. Itu tuntutan untuk kita, kita untuk orang lain. Satu hal yang mulia, luar biasa, top, hebat, dan seterusnya. Kalau bisa meniru Ansor, korban untuk kepentingan pribadi kita demi orang lain. Namun menyikapi orang lain, jangan seperti itu. Namun kalau dia bisanya segitu dihargai, diberi apresiasi, kita ucapkan terima kasih dan seterusnya. Fahada maminhum ilaihi, maka ini berkaitan dengan masalah sikap orang kepada kita. Maka bagaimanakah sikap yang kita berikan berkaitan dengan perilaku orang lain kepada diri kita. Kemudian mayakun minhu ilaihim. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Maka kita ajak orang lain, maka kita menjadi orang yang gemar untuk menyebarkan kebaikan. Memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Al-ma'ruf. Dan itu adalah al-ma'ruf adalah apa yang Allah perintahkan, dan semua apa yang Allah perintahkan pasti akal sehat mengakui kalau itu satu hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya terjaga dari adanya orang-orang yang usil. Maka kiatnya jangan ambil pusing, cuek dengan mereka, jangan dipikir jeru-jeru kata orang Jawa. Jangan dipikir dalam-dalam, stres sendiri kita. Kalau mikirkan usil orang lain, oh ini usil punya ini, itu usil punya begini dan begitu. Kalau kita semuanya dipikir juru-juru, semuanya dipikir dalam-dalam, stres sendiri. Namun berkaitan dengan adanya orang-orang yang usil dan mengganggu, dibuat santai. Adanya seperti tidak adanya. Maka kita betah tinggal di situ. Betah tinggal di situ. Namun kalau kita anggap itu satu hal yang besar, maka kita anggap yang besar, kita enggak ambil pusing, kita enggak cuek, non kita pikirkan itu, wah demikian sakit hatiku dengan ucapannya. Udah enggak kuat tinggal di situ. Ada yang ganggu dikit, pindah. Pindah. karena mau cari lingkungan ya enggak ada pengganggu itu enggak ada. Ada saja pengganggu dari berbagai macam sisi dan jurusan. maka supaya orang itu bisa betah tinggal di satu lingkungan, maka modalnya adalah wa'arid anil jahilin. Jangan ambil pusing dengan orang-orang yang usil dan mengganggu. Ada yang ngerasani, ada orang yang memfitnah, ada yang gini. Ambil lalu. selama ngomong di belakang enggak baca enggak ada. Nah. Kalau ngomong di depan ya dilayani. Nah. Kalau ngomong di belakang ya anggap saja enggak ada. Selesai. Yang bikin orang enggak nyaman di satu lingkungan ya padahal kita sudah berupaya baik, cuma ada saja orang yang enggak suka. Ya, maka supaya maka kiatnya adalah ini wa'rid anil jahilin. Fa ayu kamalil abdi wa wahada. Maka jika orang itu kemudian melaksanakan tiga poin nasihat tadi, maka itu adalah manusia sempurna. Fa ayu kamalil abdi wa wahada. Adakah kesempurnaan bagi seorang hamba setelah tiga hal ini? Tidak ada. Dan inilah orang yang sempurna, orang yang luar biasa. Manusia top adalah ini. Wa ayu mu'asaratin wa siyasatin li hadzal alam ahsan min hadzal mu'asar wa siyasah. Maka manakah interaksi dan manakah siasah, manakah trik li hadzal alam untuk hidup di dunia ini yang lebih bagus daripada interaksi dan trik yang Allah ajarkan dalam ayat ini. Falau faqara rajul, maka jika seorang itu mau memikirkan semua kejelekan yang menimpanya minal alam dari orang-orang sekelilingnya. Ani asyar al-hakiki, yang aku maksudkan adalah kejelekan yang real. Alladzi la yujibu lahu arifah wa zulfa minallah. Yaitu kejelekan yang tidaklah menyebabkan tambah mulia dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Murni kejelekan. Maka jika kita mendapatkan gangguan hidup tidak dalam hidup bermasyarakat dan itu bukan gangguan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dakwah kita, bukan karena kita ngajak orang pada kebaikan kemudian dimusuhi, bukan. Murni ada orang diganggu oleh tetangganya, dimusuhi oleh tetangganya, bukan karena dia mengajak kepada tauhid, bukan karena dia mengajak kepada kebaikan, murni dapat gangguan, maka wajaja, maka pasti akan dia jumpai sebabnya adalah karena errornya tiga hal di atas. Al-ikhlal, tidak melakukan, tidak mewujudkan tiga hal di atas. Boleh jadi karena dia tuntut orang lain sebagaimana dirinya, sebagaimana ideal yang ada di pikirannya. Boleh jadi karena terlalu ambil pusing dengan gangguan orang-orang di sekelilingnya. Setiap dengar kabar ada yang ngerasani stres dia, ada yang ngerasani pusing dia, ada yang mengfitnah. Wah. Maka kemudian dia tidak nyaman hidupnya. Itu pasti kalau ya betul-betul karena murni gangguan itu karena tidak melaksanakan tiga poin di atas atau sebagiannya. Wa illa fa ma'al qiyam bihadha biha. Karena jika seorang itu melaksanakan tiga poin di atas, maka semua yang dia dapatkan dari orang lain fa wa khairul lahu. Maka itu adalah hanya kebaikan untuknya. Wa in kana syarran, jika itu adalah kejelekan, maka itu cuma kelihatannya saja. Karena fa inna yatawallad minal amri bil ma'ruf, karena kejelekan yang dia dapatkan, yang tadi dikatakan kejelekan secara lahiriah, maka itu adalah dampak dari amar ma'ruf. Dan tidaklah berdampak amar ma'ruf itu kecuali kebaikan. Wa in waradat fi halatin syarrin wa ada. Meskipun ternyata dampaknya itu waradat datang dalam bentuk kejelekan dan gangguan, namun itu adalah kebaikan. Karena itu meningkatkan derajat seorang di sisi Allah, menyebabkan terampunnya dosa-dosanya dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawakan berita bohong tentang kalau Aisyah serong dan berzina. Yang datang ini adalah yang membawa kabar ini dan menyebarkannya adalah usbatum minkum. Sekelompok dari kalian, orang-orang yang beriman. Maka adanya gangguan dalam bentuk berita bohong semacam ini, la tahsabuhu syarral lakum. Jangan kira itu adalah kejelekan untuk kalian. Balwa khairul lakum. Bahkan di sana terdapat kebaikan. Di sana terdapat hikmah-hikmah bagi kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada dan memerintahkan nabinya berkaitan dengan orang-orang yang mengganggunya. Allah perintahkan maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Dan doakan mereka agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr. Dan ajak mereka untuk minta saran-saran mereka dalam urusanmu. Fa idza azamta, dan jika Anda bertekad untuk melakukan satu hal, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata dalam surat Al-Imran 159 maknanya kata Ibnu Qayyim qad dammanat hadzal kalimat. Surat Al-Imran 159 ini mengandung kandungan dari kalimat-kalimat ini adalah muraat, menimbang hak Allah ataukah hak manusia. Fa inna maka orang-orang di sekeliling Nabi, para sahabat Nabi, fa innahum maka boleh jadi mereka itu melakukan kejelekan berkaitan dengan hak Allah, maksiat atau semacam itu. Atau hak diri, hak Rasul. Maka jika fa in asau fi haqqika, maka kata Allah dalam ayat ini, jika mereka melakukan keburukan berkaitan dengan hak hak pribadimu wahai Muhammad, faqabil dzalika bi'afika anhum, maka responlah dengan maafkan mereka. Namun jika mereka berbuat jelek fi haqqi, fi haqqi kata Allah, jika mereka berbuat buruk fi haqqi berkaitan dengan hakku yaitu Allah, fas'alni aghfir lahum, maka mintalah kepadaku agar aku mengampuni mereka. Kemudian wastajlib qulubahum, tariklah simpati hati mereka. Caranya wastakhidz ma indahum min ra'yi, maka ambillah, keluarkanlah, upayakan agar mereka mengeluarkan pendapat-pendapat dan ide-ide yang mereka miliki dengan cara mengajak mereka bermusyawarah, meminta saran dan masukan mereka. Gimana, apa faedah dari meminta nasihat dan saran? Fa inna dzalika ahraf fi istijlabi ta'atihim, karena itu akan lebih mendorong mereka untuk mau taat kepadamu dan memberikan nasihat. Maka di antara cara mengambil simpati orang lain berdasarkan ayat ini adalah minta masukan dan saran orang lain. Karena orang itu, terutama orang tua, ketika dan orang yang lebih tua, ketika dia dimintai saran, oh dia merasa didudukan. Ini kita anak muda minta saran dan masukan, oh itu merasa diwongke kata orang Jawa. Namun kalau orang kemudian orang lebih tua kemudian kita bertindak tanpa tolah-toleh mereka, maka mereka orang-orang yang lebih tua ini dan orang-orang tua ini menganggap kita itu dianggap tidak ada. Namun ketika mereka itu dimintai saran, dimintai masukan orang tua kita sendiri atau orang-orang yang lebih tua di lingkungan kita, kita mintai saran dan masukan, mereka akan sangat merasa dihormati. Maka mereka tahu bahwasanya kita menghormati mereka dan itu akhlak mulia. Maka kemudian ketika kita begini-begini, maka mereka akan tertarik dengan akhlak mulia semacam ini. Adanya penghormatan dari anak-anak muda kepada orang-orang yang lebih tua di lingkungannya, mereka sangat dihargai. Dan orang Jawa bilang, orang Jawa itu dipangku mati. Dipangku mati, yang dihormati itu sudah klepek-klepek. Apalagi kemudian orang tinggal di Jawa, di lingkungan orang Jawa. Huruf Jawa itu dipangku mati. Demikianlah karakter orang Jawa. Dimuliakan, itu sudah klepek-klepek. Merasa diwongke, merasa dihargai, merasa dihormati. Mereka kan, wah, ya sudahlah sakarepmu. Kenapa? Karena merasa dihargai. Dan itu, itu kan, sang ahraf jadilah bito'atihim. Mereka kemudian kita, setelah itu kita minta begini dan begitu, setelah kita dudukkan, kita hormati, kita wongki, kita muliakan, kemudian kita minta begini dan begitu, mereka kan mudah. Oh ya, tidak apa-apa. Oh ya, silakan, boleh saja dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menghargai mereka. Maka mereka akan mau taat dengan kita. Mereka akan taat dengan permintaan-permintaan kita. Mereka akan wujudkan permintaan-permintaan kita. Maka di antara cara untuk supaya orang itu mau taat, orang itu mau memenuhi permintaan-permintaan kita, posisikan dia di posisi yang mulia. Minta saran-saran mereka. mereka akan sangat menghargai, mereka sangat merasa dimuliakan, dan mereka kemudian akan mudah, bersikap mudah kepada kita. Faidha azamta, maka jika Anda telah bertekad, setelah bermusyawarah, setelah itu, maka jika engkau telah bertekad, maka tidak ada musyawarah setelah ada tekad. Akan tapi bertawakallah dan laksanakan apa yang jadi tekadmu berkaitan dengan perkaramu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Fa hada wa amsaluha minal akhlaq. Maka ini yang ada di surat Al-Imran 159 dan semisalnya, minal akhlaq, terkandung akhlak yang adaballahu biha rasulahu, yang Allah ajarkan kepada rasulnya. Dan karenanya Allah berfirman tentang akhlak rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang luhur, akhlak yang luar biasa. Di antara akhlak luhur Nabi adalah fa'fu anhum, jika itu berkaitan dengan hak pribadi Nabi, jika itu berkaitan dengan hak Allah, ya, maka jangan caci maki mereka, namun doakan mereka agar Allah ampuni, agar Allah beri hidayah. Ya, dan meskipun demikian, muliakan mereka, hormati mereka, tarik simpati hati mereka dengan ajak mereka bermusyawarah, ya, minta masukan, saran-saran mereka. Dan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi tadal Al-Qur'an, maka Nabi adalah Al-Qur'an yang berjalan. Wa hadza yatimmu ila bi salasati asya. Dan akhlak yang mulia itu tidak akan terwujud kecuali dengan tiga modal. Ya, maka ada tiga modal supaya orang punya akhlak yang mulia. Yang pertama, kalau kayu itu adalah kayu yang wangi. Kalau kayu itu kayu yang wangi. Kalau diperumpamakan kayu, kayu yang wangi. Maka kayu yang wangi kayak garu dibakar tambah wangi. Kayu yang enggak wangi dibakar, diolah, dibentuk, ya tetap baunya kayak gitu. Apa maksudnya? Yaitu karakternya memang karakter yang baik. Orang yang memang kecenderungannya baik, itu akan lebih mudah untuk bisa punya akhlak yang baik. Fa'ama ingkanat at-tabi'ah jafiyah. Adapun jika karakter orang itu, karakter aslinya itu kasar, ghalidah, keras, ya bisa kering, ya, kaku, asur alaihi muzawatu dhalika, maka sangat sulit baginya untuk melakukan hal-hal di atas akhlak-akhlak mulia yang tadi disebutkan di atas, menjadi surat Al-A'raf, demikian juga di surat Ali Imran. Tidak bisa. Maka ya bukan mustahil, namun asur, sulit. Ya. Sulit untuk bisa belajar menimpa agar membentuk karakter yang mulia. Memang karakternya itu tidak peduli dengan orang. Kok kemudian diminta untuk agar empati, agar peduli, itu sulit. Ya, memang dia memang tidak peduli sama orang. Pokoknya urusan saya. Tidak mau pusing dengan orang lain. Kok suruh berubah. Itu memang sulit. Namun kalau cuma boleh jadi karakternya secara umum, ya peduli dengan orang, perhatian dengan orang. Cuma ya karakter ini tertutupi karena boleh jadi kurang pendidikan, kurang pengajaran. Maka akan mudah. Maka akan sulit bagi alaiha menghadapi karakter semacam ini, muzawalatu dzalik. Usaha untuk mewujudkan hal itu, yaitu akhlak mulia. Ilman wa iradatan wa amalan. Mengilmui akhlak yang mulia saja sudah sulit bagi dia. Enggak masuk itu. Kasih nasihat, orang tua harus begini, begini. Ya. Menghormati orang tua, menghargai orang yang lebih tua. Punya sopan santun, itu enggak masuk itu. Ilmunya saja enggak masuk. Ya. Wa iradatan, apalagi keinginan. Orang punya ilmu dulu. Ini penting menghormati orang tua. Menghormati orang tua, sopan santun itu satu hal yang penting. Setelah itu orang ada punya keinginan untuk mewujudkan hal tersebut. Setelah dia tahu pentingnya, kemudian ada keinginan untuk melakukannya. Setelah itu amalan baru bisa praktek. Nah kalau masuk saja enggak. Pentingnya perhatian dengan orang lain. Pentingnya ringan tangan menolong orang lain. Itu enggak ada. Itu ilmu tentang pentingnya saja enggak masuk. Gimana mau berharap dia punya keinginan untuk seperti itu? Gimana mau berharap dia mempraktikannya? Lain halnya bikhilaf tabi'ah al-munqadah. Lain halnya kalau orang itu memang karakter asalnya. Karakter jiwa aslinya adalah munqadah, adalah manut. Dia itu diarahkan gampang. Layyinah kenapa? Karena jiwanya adalah jiwa yang lembek. Wah kasar, kaku, pokoknya begini ya begini. Nah, dia masih mau menerima masukan, mau menerima pendidikan, mau menerima arahan. Salisah dia adalah jiwa yang karakter yang lembut. Qayyad dia adalah yang patuh pada bimbingan, pada nasihat yang baik. Fa innaha musta'iddah. Maka karakter semacam ini adalah karakter yang siap. Dia siap untuk ditata menjadi lebih baik. Kalau itu tanah, makanya adalah tanah yang subur. Kalau itu dibuat perumpamaan tanah, makin tanah yang subur. Tanah yang subur apa ya? Supaya kemudian menghasilkan apa yang diperlukan. Al-harz wal-badru. Dibaca, kemudian dikasih benih. Ada yang baca. Kalau tanah subur, ada yang baca, ya sudah. Enggak akan menumbuhkan hasil. Enggak akan membuahkan panen, buah-buahan yang manfaat, hasil bumi yang manfaat. Perlu ada yang membaca. Setelah dibaca, ya perlu ada yang nebar benih. Nanti akan tumbuh. Karena sudah subur, enggak perlu dipupuk. Ya. Enggak perlu disubur. Karena tanahnya tanah yang subur. Enggak perlu dipupuk. Bahkan enggak perlu kemudian dikasih air. Karena sudah banyak air di situ. Tinggal dibiarkan, sudah panen. Karena tanahnya tanah yang subur. Kalau tanahnya padas, kering kerontang. Coba tanah padas. Gimana mau kemudian supaya menghasilkan produk pertanian yang banyak. Nah, tanahnya tanah padas. Tidak bisa. Maka itu perumpamaan, gambaran pembentukan akhlak. Kalau akhlaknya itu akhlak yang lembut atau yang baik. Maka ini akhlak yang ini siap. Tinggal ada yang mendidik, ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Insya Allah akan jalan. Dan secara umum sebagaimana komentar banyak orang, orang-orang Indonesia itu ya, insya Allah termasuk orang yang karakternya adalah karakter yang tanah yang subur. Cuma kemudian pengaruh budaya barat, pengaruh televisi, pengaruh ini. Nah, itu yang kemudian rusak. Ya. Itu yang bikin kemudian cuek, kemudian macam-macam, gak peduli orang, dan hal-hal yang buruk yang lain. Kalau masih karakter asli bangsa Indonesia, ya, sebagaimana kesan banyak orang, itu adalah orang yang baik, bisa diarahkan, bisa dibimbing. Apalagi dia adalah seorang Muslim, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Kemudian yang kedua, modal yang kedua untuk terwujudnya akhlak mulia adalah jiwa orang tersebut adalah jiwa yang kuat dan dia adalah jiwa yang mengalahkan. Artinya apa? Mengalahkan apa? Ghalibah mengalahkan qahirah, kemudian mengalahkan dawa'il batalah. Faktor-faktor pendorong untuk malesan. Wal ghai dan kesesatan dalam amal, wal hawa kesesatan dalam perbuatan, wal hawa dan hawa nafsu. Fa inna hadil umur, maka tiga hal ini. Tiga hal ini tunafil kamal, itu akan menghilangkan kesempurnaan manusia. Manusia itu rusak karena hal ini, malasan. Kemana-mana cuma pindah tidur, tidak tidur, kan? Mau belajar malas, kerja malas, sekolah malas, nyambut gawe malas, susah kan? Nah, kalau orangnya kayak gini susah, disuruh sekolah enggak mau, suruh kerja juga enggak mau, kan? Pusing orang ini maunya apa gitu ya. Kalau enggak mau sekolah, enggak mau kuliah ya kerjalah, kan? Menghasilkan. Kalau cuma bergantung pada orang tua terus kerja malas, sekolah juga enggak beres. Susah. Maka tiga hal ini itu merusak kesempurnaan manusia. Wal ghai, hobi untuk melakukan kerusakan amal. Ini maksiat, tapi maksiat. Itulah amal yang rusak, amal yang sesat. Berbagai macam bentuk kemaksiatan. Wal hawa, kemudian orangnya cuma semaunya sendiri, suka-suka. Enggak mau diatur orang, enggak mau, pokoknya saya maunya begini, sukanya begini ya. Saya pokoknya ikuti selera saya. Nah, wah dah susah itu kalau orangnya modelnya prinsip hidupnya pokoknya suka-suka saya. Nah. Oleh karena itu maka fa ilam taqwa an-nafsu. Maka jika jiwa seorang itu tidak kuat ala qahriha untuk menekan tiga hal di atas. Kecenderungan orang memang malas. Itu kecenderungan orang. Kecenderungan orang itu malas. Buktinya libur itu satu hal yang membahagiakan. Nah itu. Libur itu satu hal yang membahagiakan. Itu jiwa orang. Ya, kalau dalam bahasa Arab, yamiluna ila rohah. Ya, orang itu cenderung pada malas. Ya, libur itu hore. Ya. Bersorak-sorai. Libur, gitu kan. Wah libur, itu padahal teman bahagia. Padahal. Wah libur, padahal bahagia sekali. Wah. Gayanya saja, wah kok libur. Wah. Padahal bahagia, padahal hatinya berbunga-bunga. Ya, kalau jiwanya adalah jiwa yang kuat, untuk mengalahkan tiga hal di atas, maka dia akan jadi orang yang baik. Orang yang berakhlak mulia. Orang yang kemudian positif. Orang yang menghasilkan, orang yang bermanfaat. Bagi dirinya dan lingkungannya. Wa illa jika tidak kuat. Tidak kuat untuk mengalahkan kecenderungan untuk malasan. Tidak kuat untuk kemudian menghadapi godaan maksiat. Kemudian berbuat suka-suka dan seenaknya. Maka jika tidak kuat, maka apa? Ya, lam tazal maghlubatan wa ghuratan. Maka dia akan selalu kalah dan kalah. Untuk jadi orang yang baik, orang yang manfaat, dia tidak akan bisa. Kalau dia tidak bisa mampu dan mau mengalahkan tiga hal di atas. Dia tidak akan bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungannya. Untuk dirinya dan lingkungannya. Nah kemudian modal yang ketiga agar orang itu punya akhlak mulia. Adalah ilmun syafin bihaqaiqil asya' wa tanziluha manazilaha yumayyiz baina syaham wal waram wa zujajah wal jauharah. Punya ilmu yang mapan, ilmu yang memuaskan tentang pengertian segala sesuatu. Dia punya ilmu. Apa itu jujur, apa itu amanah, apa itu. Dia punya konsep yang mapan. Ilmu yang benar tentang hal-hal di atas. Watanziluha, kemudian dia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan mana lemak dan mana bengkak. Sama-sama kuning, sama-sama kuning. Oh ini lemak, oh ini kuning karena bengkak mengandung nanah. Kan sama-sama kuningnya. Wa zujajah wa jauharah, mana sekedar kaca dan manakah permata. Maka yang ketiga adalah ilmu. Ilmu tentang akhlak mulia. Ilmu tentang akhlak mulia. Dan ilmu yang sempurna tentang akhlak mulia ada dalam Quran dan Sunnah. Dan penjelasan para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Akan kita jumpai penjelasan yang detail, yang bagus. Tentang apa itu akhlak mulia. Tentang memenuhi janji, tentang amanah, tentang jujur dan seterusnya. Fa'idha istama'at fihi hadil khisal salata. Hadil khisal thalath. Maka jika ada pada seseorang tiga unsur di atas, tiga modal di atas, wasa'ada taufiq, dibantu dia mendapatkan taufiq Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya. Ini tahu teorinya, enggak dapat taufiq ya enggak praktek. Perlu taufiq agar orang itu bisa mengamalkan ilmunya. Fa huwa al-qism alladhi sabaqa lahum min rabbihimul husna. Maka dia sudah termasuk golongan orang-orang yang sabaqa lahum min rabbihimul husna. Dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Wa tammat lahumul inayah. Dan dia adalah orang yang sempurna baginya perhatian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong dirinya dengan Allah berikan karakter dasar yang baik. Kemudian kemampuan jiwa yang tidak larut dengan kecenderungan untuk malas, untuk kemudian enak-enak semaunya sendiri, maksiat, dan Allah tolong dirinya dengan Allah antar, Allah berikan, Allah mudahkan padanya sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepadanya dengan Allah berikan padanya taufik untuk mengamalkan ilmu. Sempurna sudah perhatian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Ini semua perkataan panjang lebar yang disampaikan oleh oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Muhajir ila Rabbihi. Bekal orang yang mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita disebut juga dengan risalah Tabukiyah. Zadul Muhajir ini pernah kita bahas, pernah saya bahas, pernah ada majelis untuk membaca kitab ini dan selesai secara tuntas ya. Dan insya Allah ada rekamannya, enggak tahu siapa yang nyimpan teman. Risalah yang sangat bagus sekali, risalah Tabukiyah, disebutkan dengan Zadul Muhajir, bekal orang yang mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut risalah Tabukiyah? Karena itu ditulis oleh Ibnu Qayyim sambil safar menuju Tabuk atau dari Tabuk. Nah, di jalan nulis ya, daripada bengong dan nulis, dan jadi satu buku yang sangat bagus tentang masalah. Di antara contoh penjelasan yang sangat bagus adalah kutipan yang tadi kita baca. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.